Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Jauhi sifat iri dengki, atena bule kotor, iman jentam banontor, amaksiat tak berkat temor, tak berkat temor. Siang menemang sujud etina, nabeng pernah awudu, tak pernah awudu. nyaman aroma sa angkor.